يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Ikhwan fillah rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang ayat nisak, ayat fitrah dalam surat Al-A'raf 172 sampai 174. Yang pada pertemuan yang lalu sudah kita bacakan penjelasan Imam Al-Lalika'i dalam kitab Akidah Bio Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah. Malam hari ini kita akan lanjutkan dengan kutipan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Mithahu Dari Sa'adah. Beliau mengatakan Al-Wajhur Rabi'u wal Arba'una, alasan yang ke-24. Inna aqla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akmalu uquli ahli al-ardi 'ala al-itlaqi. Sesungguhnya akal Rasulullah sallallahu adalah akal penduduk bumi yang paling sempurna secara mutlak. Falau wuzina aqluhu bi'uqulihim la rajaha biha kulliha. Seandainya akal Rasulullah SAW ditimbang dengan akal seluruh penduduk bumi, tentulah akan lebih berat akal Rasulullah SAW. Seandainya akal Rasulullah SAW ditaruh di satu anak timbangan dan akal seluruh penduduk bumi diletakkan pada anak timbangan yang lain, maka yang akan lebih berat bobotnya adalah akal Rasulullah SAW. Waqad akhbara subhanahu wa ta'ala annahu qablal wahyi lam yakun yadril imanu kama lam yakun yadril kitabu. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitahukan, telah mengkabarkan bahwasanya sebelum turunnya wahyu, maka Rasulullah SAW belum mengerti apa itu iman, belum mengerti apa itu Islam. Kama lam yakun yadril kitab, bagaimana beliau tidak mengetahui apa itu kitab suci, tidak mengerti iman, tidak mengerti Islam, artinya apa? Tidak mengerti secara detail bagaimana cara bertauhid kepada Allah. Tahu Allah itu satu, tahu yakin sepenuhnya Allah itu Esa. Tapi apa, seperti apa Allah itu? Bagaimana nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya? Bagaimana cara beribadah kepadanya? Dan seterusnya, maka beliau tidak tahu. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura, surat ke-42 ayat 52 ya, akhir-akhir surat Asy-Syura. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ma kunta sadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad ruh dari perintah kami. Ruh di sini adalah wahyu Al-Quran dan Al-Hadith. Dinamakan roh karena wahyu inilah yang menghidupkan rohani manusia, sehingga wahyu dinamakan roh, dinamakan nyawa. Rohani manusia kalau tidak mendapatkan wahyu, maka rohani yang kosong, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma kunta tadri mal kitabu. Sungguh sebelumnya, sebelum turunnya ruh tadi, sebelum turunnya wahyu tadi, engkau tidak mengetahui apa itu kitab suci. Walal iman, dan engkau juga tidak mengetahui apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Akan tetapi kami jadikan ruh tadi, wahyu tadi, sebagai cahaya. Dengannya kami memberi petunjuk kepada siapa saja yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar menunjukkan kepada jalan yang lurus. Surat Asy-Syura ayat 52. Dalam ayat ini Allah sebutkan sebelum turunnya wahyu, Rasulullah SAW tidak tahu apa itu iman, apa itu Alkitab, kitab suci. Tidak tahu beribadah kepada Allah itu harus seperti apa caranya, akhirat itu seperti apa, tidak tahu. Waqala, Allah SWT juga berfirman dalam surat Ad-Duha ayat ke-6 dan 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah telah mendapatimu wahai Muhammad dahulu dalam keadaan engkau anak yatim, kemudian Allah fa'awa, memberikan tempat bernaung kepadamu, mengasuhmu, merawatmu. Wa wajadaka dhalan fahada, dan Allah telah mendapatimu dahulu dalam keadaan dhalan, kebingungan, tidak tahu iman, tidak tahu Alkitab. Kalau tidak bingung ya tentu sudah tahu caranya beribadah dari pagi sampai sore seperti apa, tentunya sudah tahu bagaimana cara memperbaiki masyarakat jahiliyah yang rusak ya. Tapi Allah nyatakan dhalan, beliau bingung, tidak tahu. Fahada, maka Allah kemudian memberimu petunjuk dengan turunnya wahyu di Gua Hira. Sebutkan dalam sejarahnya, dan itu ada dalam Sahih Bukhari juga, kitab Batil Wahyi. Sebelum turunnya wahyu, selama beberapa bulan Rasulullah SAW mengasingkan diri di Gua Hira untuk bertafakur, mencari kebenaran, mencari mengenal Allah Subhanahu wa taala, mencari jalan untuk memperbaiki umatnya yang rusak. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan wa tafsiru hadhil ayati, tafsir dari ayat Ad-Duha ini, wa wajadaka dhalan fahada, adalah bil ayatil lati fi akhiri syura, adalah dengan membaca ayat yang berada dalam surat Asy-Syura di atas. Surat Ad-Duha ini tafsirannya ada dalam surat Asy-Syura. Sama-sama ini surat Makiyah, turun sebelum hijrah ke Madinah. Artinya padolan di situ tidak tahu, makun tak tadri mal kitabu walal iman. fa idza kana aqala khalqillahi 'alal itlaqi innama hasala lahu huda bil wahyi. Jika manusia, jika makhluk Allah yang paling lurus akalnya, paling sempurna akalnya saja baru mendapatkan petunjuk setelah turunnya wahyu, sama qala ta'ala sebagaimana Allah firmankan dalam surat 34 surat Saba ya, ayat 50, Allah menyatakan sudah kita bacakan sebelumnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in dhalaltu fa innama adillu ala nafsi. Katakanlah wahai Muhammad, in dhalaltu, kalau aku tersesat, fa innama adillu ala nafsi, maka sesungguhnya aku tersesat untuk diriku sendiri. Wa ini tadaitu, dan kalau aku mendapatkan petunjuk, fa bima yuhi ilayya rabbi, maka semata-mata berdasarkan wahyu yang Allah turunkan kepadaku. Kalau misalkan jika makhluk yang paling sempurna akalnya Rasulullah SAW itu menyatakan wa ini tadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi, kalau aku dapat petunjuk, kenal iman, kenal Islam, kenal syirik, kenal tauhid, tahu bagaimana caranya bertauhid, tahu bagaimana cara menjauhi syirik, itu semua karena wahyu yang Allah turunkan kepadaku. Kemudian fa kaifa yahsulu li subahail uquli wa akhfa'il ahlami wa firashil albabil ihtida'u ila haqa'iqil imani di mujarradi ukulihim duna nususil amliyai. Kemudian Ibn Qayyim mengatakan, jika Rasulullah SAW, makhluk yang paling sempurna akalnya saja, baru mendapatkan petunjuk ketika telah mendapatkan wahyu berdasarkan ayat tadi ya, maka bagaimana mungkin ya subahaul ukul, orang-orang yang akalnya safih, safih itu tidak bisa menimbang mana yang lebih kuat dalam sebuah urusan antara maslahat dan madaratnya. Wa akhfa'il ahlam, orang-orang yang wawasannya sempit. Wa firashil albab, dan orang-orang yang pikirannya firash, lantai, kasur, lawan dari ulul albab, firasul albab. Kalau ulul albab kan orang yang memahami lubun, apa lubun, albab kan jamaah dari lubun ya, inti. Ulul albab artinya orang-orang yang memahami hakikat masalah, inti persoalan. Maka bagaimana mungkin orang-orang yang akalnya terbatas, wawasannya sempit, bisa yahsulul ihtida' ila haqa'iqil iman, bisa menggapai petunjuk tentang hakikat-hakikat keimanan, hakikat ini tauhid, ini syirik dan seterusnya, bimujarradi ukulihim, dengan sekedar akal mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa mendapatkan petunjuk tentang iman itu hanya modalnya akal? Allah kan sudah ciptakan langit dan bumi, matahari dan lain sebagainya, itu menunjukkan satu-satunya yang berhak diibadai Allah ya. Memang tanda-tanda itu bukti adanya Allah, tanda kekuasaan Allah, tapi itu baru menunjukkan tauhid rububiyah semata, menunjukkan ada pencipta itu. Gak mungkin orang itu taktil, ateis, komunis, tidak mengakui adanya satunya pencipta, satu-satunya pencipta itu tidak mungkin. Orang punya fitrah mengakui adanya pencipta, tapi siapa pencipta itu? Sifatnya kayak apa? Perbuatannya kayak apa? Namanya kayak apa? Apa yang dia inginkan ketika menciptakan kita ke dunia? Bagaimana cara kita berbakti kepadanya, menyembahnya? Tidak mungkin itu dicapai dengan akal semata. bimujarrad diukulihin dengan akal mereka semata, duna nususil ambiya, tanpa memerlukan nas-nas wahyu yang diturunkan kepada para nabi. Nah inilah ya, maka Ibnu Qayyim mengakhiri kalimatnya dengan mengutip surat Maryam surat ke-19 ayat 89 dan 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ji'tum syai'an ibda. Taqadus samawati yatafattarna minhu. Wa tansyaqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Laqad ji'tum syai'an ibda. Sungguh kalian telah mendatangkan suatu perkara yang iddan, yang sangat keji, sangat mungkar. Taqadus samawatu yatasabbarna minhu, hampir-hampir langit-langit terbelah karenanya. Wa tansyakul ardu, hampir-hampir langit pecah dan bumi terbelah. Wa takhirul jibalu hadda, dan gunung-gunung amrol, runtuh menjadi debu karena tadi ya, pendapat-pendapat yang seperti itu. Beliau mengutip seperti itu dalam Miftahu dari Sa'adah. Ini dua kutipan ya, tentang bagaimana memahami fitrah ya. Kalau ada sebagian ulama-ulama Mu'tazilah menyatakan pokoknya ketika orang lahir ke dunia, dia sudah diciptakan oleh Allah, ada ikatan mitak tadi. Dia punya fitrah mengakui tauhid rububiyah. Maka ketika dia lahir ke dunia, bisa melihat tanda-tanda kekuasaan Allah di alam ini, otomatis dia sudah paham tauhid dan syirik ya. Kalau melanggar itu, terjadi pelanggaran, maka di akhirat disiksa, pasti seperti itu ya. Padahal tidak seperti itu ya. Misak tadi, tanda-tanda kekuasaan Allah di alam tadi, akal sehat tadi, hanya mengantarkan orang untuk mengakui adanya tauhid rububiyah, mengakui adanya Allah sang pencipta, sang pemberi rezeki. Tapi bagaimana cara lebih jauh dari itu, mengenal tauhid asma wa sifat, beribadah kepadanya ya, tauhid uluhiyah. Apa nanti kalau saya sudah mati, ada tidak kebangkitan dan lain-lainnya, ada surga dan neraka enggak? Itu semua enggak mungkin dijangkau dengan akal. Harus ada wahyu. Nah inilah iman pada malaikat, iman pada alam gaib, iman pada kitab-kitab suci, iman kepada para nabi, iman kepada hari akhir, kepada takdir dan lain-lain, itu hanya diketahui. Yang itu semuanya inti-inti tauhid, inti-intinya keimanan, keislaman. Hanya mungkin diketahui dengan wahyu. Tidak mungkin kita mengandalkan akal sehat. Tidak mungkin mengandalkan fitrah. Tidak mungkin. Nah inilah bagaimana cara para ulama mendudukkan masalah ini. Kemudian kita bawakan sebuah penafsiran ya. Bagaimana sebenarnya cara memahami surat Al-A'raf itu 172 dan 174 itu ya. Imam Muhammad Amin Asy-Syinkiti ya, dalam tafsir beliau Abdu'ul Bayan fi Ibahil Quran bil Quran ya, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran ya, tafsir bil Ma'thur pada abad 20 Hijriah ya, 20 Masehi, dia menyatakan ketika mentahkik tafsiran yang benar tentang ayat Al-A'raf ini, beliau mengatakan fa'lam, maka ketahuilah, annal wajhal akhara fi ma'nal ayati, bahwasanya cara pandang yang lain dalam memahami ayat di atas adalah anna allaha akhraja jami'a dzurriyyati adama min dhuhuril aba'i fi surati dzarri, disebutkan dalam penafsiran Al-A'raf 172 174 ini ada dua penafsiran. Penafsiran pertama menyatakan tidak pernah terjadi mitak. Tidak pernah Allah itu keluarkan benih manusia dari tulang sulbi bapaknya. Yang ada adalah Allah melahirkan manusia dengan membawa fitrah mengakui adanya Rabb. Itu tafsiran pertama ya, tafsiran yang dikuatkan oleh Ibnu Katsir di antaranya. Beliau memandang begitu. Kemudian tafsiran yang kedua disebutkan di sini adalah annallaha akhraja jami'a dzurriyyati Adam. Sesungguhnya Allah telah mengeluarkan seluruh anak keturunan Adam min dhuhuril aba, dari tulang punggung bapak-bapak mereka. Fi surati dzarri, dalam bentuk benih. Wa asyhadahum ala anfusihim bilisanil maqal, dan Allah menjadikan mereka sebagai saksi, mengambil persaksian mereka dengan mengatakan alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian. Qalu bala, maka mereka menjawab ya. Summa arsala ba'da dzalika rusula, kemudian Allah mengutus para rasul setelah itu. Mudzakkiratan bidzalikal mitsaq, yang tujuannya adalah mengingatkan setiap anak manusia tadi akan perjanjian yang pernah diambil dengan Allah SWT. Kenapa? Alladzi nasiyahul kullu, karena setiap orang lahir ke dunia itu lupa dengan mitsaq itu. Walam yulad ahadun minhum wa huwa dzakirun lahu, dan tidak ada seorang manusia pun lahir ke bumi ini ingat akan mitsaq tersebut. Wa ikhbarur rusuli bihi yahsulu bihil yaqinu biwujudihi, dengan adanya pemberitaan para rasul, adanya para rasul diutus membawa wahyu, membacakan wahyu Allah, maka dari pemberitahuan para rasul itulah yahsulu bihil yaqinu biwujudihi, umat manusia bisa meyakini memang benar dulu itu pernah terjadi perjanjian mitsaq dengan Allah SWT. Hadzal wajhul akhiru yadullu lahul kitab wa sunnah. Penafsiran yang terakhir inilah yang ditunjukkan oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabawi. Wal ayatul qur'aniyatu musarrihatun bikasratin. Ayat-ayat Al-Qur'an dengan jumlah yang sangat banyak musarrihah telah menegaskan di anna Allah ta'ala la yu'azibu ahadan, bahasanya Allah tidak mungkin mengazab seorang pun hatta yukima alihil hujjata, sampai Allah menegakkan hujjah kepadanya. Di indari rusuli, dengan adanya peringatan para rasul. Wa huwa dalilun, maka hal ini merupakan bukti dalil ala adamil iktifa'i bimana nasoba minal adillati, bahasanya Allah tidak mencukupkan diri dengan bukti-bukti nyata yang Allah tegakkan di alam raya ini. Wa ma raqaza minal fitrati, dan Allah juga tidak mencukupkan diri dengan fitrah, menciptakan setiap manusia punya fitrah mengakui adanya Rabb. Fa min dzalika qauluhu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 15, surat Al-Isra surat 17 ayat 15, Allah SWT berfirman wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula, dan kami tidaklah mengazab, menyiksa seorang pun sampai kami mengutus seorang rasul. Artinya apa? Dalam surat Al-A'raf itu, kalau di situ disebutkan orang-orang musyrik yang di akhirat itu dia diazab itu bukan karena sudah ada mitsaq fitrah itu saja, tapi karena nanti dia lahir ke dunia menentang para rasul. Wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'adza rasulah, dan kami tidak mengazab seorang pun sampai kami mengutus rasul. Fa innahu qala fiha, karena sesungguhnya Allah dalam ayat ini berfirman hatta naba'ata rasulah, sampai kami mengutus seorang rasul. Walam yakul hatta nakhluqa uqulan, dan Allah tidak menyatakan sampai kami menciptakan akal sehat. Wala nansiba adillatan, sampai kami menegakkan bukti-bukti di alam ini, matahari, bulan. Wanar kaza fitrotan, dan juga tidak sampai kami memberikan fitrah kepada manusia akan adanya rububiyah Allah. Fasarraha bi annallazi, Allah sebutkan begitu ya. Kemudian ayat lainnya, waminha qawluhu ta'ala, dan diantaranya lainnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa, rusulam mubashirina wa mundirina li'alla yakuna linnasi alallahi hujjatum ba'da rusul, kamilah yang telah mengutus para rasul sebagai mubashirin, pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, memundirin dan pemberi ancaman bagi orang-orang yang kafir. Di Allah yakuna linnasi alallahi hujjatum ba'da rusul, agar supaya manusia tidak mempunyai alasan untuk membela diri di hadapan Allah setelah diutusnya para rasul. Fasarraha bi anna allazi taqumu bihil hujjatu 'alan nasi wa yanqati'u bihi udhruhum wa indaru rusuli. La nasbu adillatin wal khalqu 'alal fitrati. Allah tegaskan dalam ayat ini bahasanya hujah tegak kepada manusia sehingga mereka tidak akan punya udzur lagi adalah dengan indaru rusul, adanya peringatan para rasul. La nasbu adillah, bukan dengan cara Allah ciptakan bukti-bukti di alam raya ini yang menunjukkan adanya Allah. Wal khalqu alal fitrah, juga bukan dengan apa? Dengan penciptaan manusia di atas fitrah bertauhid rububiyah. Tapi tegaknya hujah yang memutuskan udzur adalah dengan wahyu, dengan tabligh dakwahnya para nabi. Wa hadhil hujjatul lati ba'atsa ar-rusula liqatiha, hujah yang Allah mengutus para rasul untuk memutus argumentasi manusia tadi, bayyanaha fi Thaha biqoulihi, telah Allah jelaskan dalam surat Thaha dengan firman-Nya. Thaha ayat berapa tadi? Thaha ayat 20. Allah berfirman, Thaha surat 20 ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlaknahum bi'adzabin min qabli laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasula fanattabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa nahza. Dan sekiranya kami mengazab mereka, menghancurkan mereka dengan sebuah azab sebelum datangnya rasul, laqalu, niscaya mereka akan mengatakan, pastilah mereka akan mengatakan, rabbana laula arsalta ilaina rasula, wahai Allah, kenapa engkau tidak mengirim kepada kami terlebih dahulu seorang rasul, fanat tabi'a ayatika, sehingga kami bisa mengikuti ayat-ayatmu, min qabli an nazilla wa nahza, sebelum kami mendapatkan kehinaan dan sebelum kami mendapatkan kerendahan dengan azab-Mu. Allah nyatakan di sini apa? Putusnya alasan adalah dengan diutusnya rasul, disampaikannya ayat-ayat syariah bukan ayat-ayat kaumiyah. Wa asyara laha fil qasasi biqoulihi, dan Allah mengisyaratkan hal itu dengan firman-Nya dalam surat Al-Qasas, surat ke 28 ayat 47. Allah berfirman dalam surat itu, walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim Dan seandainya ya, tidak kami utus kepada mereka para rasul, kemudian mereka ditimpa oleh musibah akibat perbuatan dosa yang mereka lakukan. Fayaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasula fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin. Tentulah mereka akan mengatakan, wahai Allah, kenapa Engkau tidak mengutus kepada kami terlebih dahulu seorang rasul sehingga kami bisa mengikuti ayat-ayat-Mu dan kami bisa menjadi orang-orang yang beriman. Allah nyatakan di ayat ini juga ya bacanya, yang akan mereka jadikan alasan di dunia dan di akhirat itu adalah belum datangnya rasul, bukan karena fitrah, bukan karena mitrab, akal sehat dan lain sebagainya tadi. Wa min dzalika annahu ta'ala sarraha. Dalil lainnya adalah diantaranya Allah sebutkan, Allah tegaskan, bi anna jami'a ahlin nari. Bahasanya seluruh penduduk yang masuk neraka, qata'a uzrahum fid dunya bi inzar rusul. Telah Allah putuskan alasan mereka dengan diutusnya, dengan adanya peringatan para rasul. Walam yaktafi fi dzalika binasbil adillati, dan Allah tidak mencukupkan dengan adanya bukti-bukti di alam semesta ini. Di antaranya qaulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mulk ya. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam yaktikum nazir. Setiap kali dilemparkan ke dalam neraka ini segolongan manusia, golongan hamba Allah, maka para penjaga neraka bertanya, alam yaktikum nazir, bukankah telah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan, bukankah telah datang kepada kalian seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka kemudian membenarkan. Begitu juga dalam ayat yang lain, dalam surat Az-Zumar ayat akhir-akhir, Allah menyatakan, ayat yang kemarin dibacakan khotib Jumat ya, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, dan orang-orang kafir digiring masuk ke dalam neraka jahanam zumara, dalam rombongan-rombongan. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha, sampai ketika mereka tiba di neraka dibukakanlah pintu-pintu neraka. Wa qala lahum khazanatuha, maka para penjaga neraka bertanya kepada mereka, alam yaktikum rusulum minkum, bukankah telah datang kepada kalian para rasul dari golongan kalian sendiri. Yatluna alaikum ayati rabbikum, para rasul tadi membacakan kepada kalian ayat-ayat Rabb kalian. Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan memperingatkan kalian akan hari perjumpaan kalian ini dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu bala, maka mereka menyatakan, ya memang sudah benar datang kepada kami para rasul yang membacakan ayat-ayat Allah dan memperingatkan kami akan hari kiamat ini. Wa ma'lumun anna lafzata kullama fi qawlihi kullama ulkiya fiha fawjun fawjun sighatu umum, dan sudah sama diketahui bahasanya lafal kullama dalam firman Allah kullama ulkiya fiha fawjun itu adalah sighatu umum, termasuk sighah umum, berarti mencakup siapapun. Kalau dia masuk neraka, baik dia ibunya Nabi Muhammad SAW atau bapaknya, atau siapapun dia, dia berarti telah datang kepada dia peringatan. Wa anna lafzata alladzina, begitu juga lafal alladzina dalam firman Allah, wasiqal ladzina kafaru, wasiqal ladzina kafaru, alladzina di situ adalah sighatu umum aidan, termasuk sighah umum. Dan ayat-ayat lainnya sangat banyak sekali sudah kita cantumkan sisanya di papan tulis. Itu semua menunjukkan bahwasanya semua orang masuk neraka itu pasti karena telah datang kepada dia peringatan, termasuk orang-orang yang meninggal pada zaman jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah SAW, bapaknya Nabi, ibunya Nabi SAW, orang-orang musyrik itu. Bukankah belum datang kepada mereka Rasul di dunia? Iya. Tapi nanti berdasarkan pendapat yang paling kuat, mereka di akhirat mendapatkan Rasul. Di mana disebutkan dalam hadis-hadis yang banyak sekali bahasanya, empat golongan akan Allah utus kepada mereka Rasul di akhirat. Ya, kamu di dunia dulu belum diutus kepadamu Rasul, maka sekarang saya utus kepadamu Rasul. Coba dicek, diuji, kamu taat enggak? Taat enggak kepada Rasul tadi? Kalau taat, kamu masuk surga. Kalau enggak taat, berarti kamu akan masuk neraka. Dites oleh Rasulnya, disuruh masuk neraka mereka. Ada yang mau, ada yang enggak. Yang enggak, inilah yang nantinya disuruhkan masuk neraka. Ya, di akhirat saja disuruh taat pada Rasul, enggak mau. Apalagi kalau di dunia. Hadis-hadisnya banyak sekali disebutkan oleh para ulama tafsir yang bisa dibaca dalam Tafsir Ibnu Katsir pada pembahasan surat Al-Isra ayat yang 15. Nah, kalau di dunia orang-orang ibunya Nabi, bapaknya Nabi SAW itu belum mendapatkan peringatan wahyu, peringatan Rasul, di akhirat akan masuk dalam hadis-hadis itu. Kenapa? Karena inilah cara memahami dalil yang menjamakkan semua dalil. Kalau dianggap memberlakukan Al-A'raf saja, akhirnya kemudian berpendapat pokoknya akal sehat, fitrah sudah cukup mengenalkan orang pada tauhid dan syirik, sehingga tanpa butuh Nabi dan Rasul orang berbuat syirik masuk neraka, dia berarti menyingkirkan sekian banyak ayat yang menunjukkan apa? Hujah di dunia tegak dengan Nabi dan Rasul. Kalau dia menyatakan orang itu nanti di akhirat diazab di neraka dengan karena dia punya fitrah, punya akal sehat tadi, berarti dia sudah ikut pemahaman Mu'tazilah yang menyatakan akal itu bisa membedakan baik dan benar, dan akal itu punya konsekuensi siksa dan azab, pahala dan siksa di akhirat, surga dan neraka. Itu jelas melanggar pemahaman seperti itu, menyelisih banyak ayat Al-Quran ini, dan juga mengabaikan hadis-hadis yang sahih. Ayat yang lainnya ya, yang belum disebutkan mungkin tadi, surat umpamanya tadi, surat surat Al-Maidah ayat 5 ya. Allah berfirman, ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusuli an taqulu ma ja'ana min basyiru wala nadhir faqad ja'akum basyiru wa nadhir. Wahai ahlul kitab, wahai Yahudi dan Nasrani, sungguh telah datang kepada kalian Rasul kami, yaitu Muhammad SAW, yubayyinu lakum ala fatratin minar rusuli, yang menjelaskan wahyu Allah kepada kalian pada masa fatrah, terputusnya para rasul, zaman Nabi Isa dengan zaman diutusnya Rasulullah SAW, jaraknya 500 tahun lebih. Maka Allah utus Nabi Muhammad SAW agar orang Yahudi dan Nasrani nanti di akhirat tidak punya alasan. Kami sudah ratusan tahun tidak punya Nabi, ratusan tahun tidak dapat kitab suci, antakulu maja'ana min bashir wala nadhir. Allah utus Muhammad SAW kepada kalian agar kalian tidak mengatakan belum datang kepada kami seorang bashir, juga seorang nadhir. Faqad ja'akum bashir wa nadhir, karena sungguh telah datang kepada kalian bashir dan nadhir. Ayat lainnya surat Al-An'am, surat ke-6, ayat 155-157. 155-156. Ya benar, 155-157. Tiga ayat berturut-turut. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan inilah kitab suci Al-Qur'an yang kami turunkan dengan penuh berkah. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Wattaqu, dan bertakwalah kalian kepada Allah. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat Allah. Allah nyatakan antakulu, kami turunkan kepada kalian kitab suci, kami utus kepada kalian Muhammad dengan membawa Al-Quran itu, antakulu, agar kalian tidak mengatakan innama unzilal kitabu ala ta'ifaitaini min qablina. Ya Allah, kitab suci itu hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami, yaitu Yahudi dan Nasrani saja. Wa in kunna an dirasatihim laghafilin, karena Taurat, Zabur dan Injil itu bukan bahasa Arab, diturunkan bukan kepada kami, maka kami lalai mempelajarinya, kami tidak tahu tauhid syirik. Au taqulu law anna unzila alainal kitabu lakunna ahda minhum, atau jangan sampai diturunkannya wahyu, jadi Al-Quran diutusnya Rasulullah SAW adalah agar jangan sampai kalian mengatakan seandainya saja diturunkan kepada kami kitab suci, tentulah kami akan lebih mendapatkan petunjuk dibanding Yahudi dan Nasrani. Artinya apa? Membawa-bawa orang, ya wajar saja kami tersesat, orang belum turun kepada kami kitab suci. Coba kalau diturunkan kepada kami kitab suci, tentu kami lebih lurus daripada Yahudi dan Nasrani. Allah putus argumen mereka ini. Ini sudah kami turunkan Al-Qur'annya, hadisnya. Saya ini sudah aku utus nabinya. Kalau kalian masih beralasan lagi, berarti sudah tidak ada alasan. Faqad ja'akum bayyinatun mir rabbikum wa huda wa rahmah. Karena sungguh telah datang kepada kalian bukti yang nyata dari Rabb kalian, sekaligus petunjuk dan rahmat, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Faman azlamu mimman kadzdzaba bi ayatillahi wa shadafa anha. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling darinya? Artinya apa? Siksa ini turun karena setelah datangnya hujah wahyu, orang mendustakannya atau shadafa anha, berpaling, enggak mau belajar, enggak ada usaha untuk mempelajarinya, mengamalkannya. Beda halnya orang yang belajar tapi keliru, sudah ada usaha tapi keliru. Perhitungannya tentu tidak pakai ayat ini, pakai ayat lainnya. Rabbana la tu'akhirna innasina al-fa'na dan sebagainya. Dan banyak ayat lainnya ya. Di antara lainnya adalah surat Fatir, surat 35 ayat 36. Allah nyatakan ayat 36 dan 37 ya. 36 37 Allah menyatakan walladzina kafaru lahum naru jahannam, dan orang-orang yang kafir bagi mereka itu neraka jahannam. La yuqda alaihim fayamutu, mereka tidak dihabisi sehingga bisa mati di neraka. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha, dan juga tidak diringankan siksaan bagi mereka. Kadzalika najzi kulla kafur, demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Wa hum yastarikhuna fiha, dan mereka menjerit-jerit di dalam neraka itu, rabbana akhrijna, wahai Rabb kami, keluarkan kami dari neraka, na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, maka kami akan beramal soleh berbeda halnya dengan yang dulu telah kami kerjakan. Maka Allah menjawab, awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara, bukankah kami telah memberi kalian umur yang cukup bagi orang yang hendak mengingat-ingat. Waja'akumun nadzir, dan bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Fadzuqu fama lidzalimina min nasir, maka rasakanlah siksaan, dan tiadalah bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun ya. Dan ini juga menegaskan orang di neraka itu karena telah datang kepada dia nadzir, pemberi peringatan. Sudah datang peringatan tapi dia menentang atau berpaling, maka dia zalim. Orang zalim itu disebut zalim kalau sudah diingatkan belum juga mau berhenti. Ayat lainnya surat Ghafir, surat Al-Mu'min, surat ke-40 ayat 49-50. Allah SWT berfirman, Waqala alladzina fin nari li khazanati jahannama da'u rabbakum yukhaffif anna yawman minal azab. Maka orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada para penjaga jahannam, ud'u rabbakum, wahai para malaikat, berdoalah kepada Rabb kalian agar yukhafif anna yauman minal azab, agar Allah berkenan meringankan dari kami siksanya walau cuma satu hari. Qalu, maka para penjaga neraka mengatakan, awalam takuta tikum rusulukum bil bayyinat, bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul kalian yang membawa bukti-bukti yang nyata. Qalu bala, maka mereka menjawab ya. Qalu fad'u, maka penjaga neraka berkata, kalau begitu kalian saja baiknya yang berdoa. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, dan tidak lain doanya orang-orang kafir itu akan sia-sia belaka. Dan ayat-ayat lainnya ya, jumlahnya dalam Al-Qur'an sangat banyak, semuanya menegaskan bahasanya hujah tegak gitu ya. Bukan dengan fitrah, bukan dengan akal semata, tapi dengan datangnya wahyu diutusnya para rasul yang akan menjelaskan kepada manusia apa itu pencipta, siapa itu pencipta, kenapa kita diciptakan, untuk apa kita diciptakan, dan akan kemana setelah kita diciptakan ya, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab, demikian yang bisa kita bacakan pada malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas dalil mereka yang kedua ya, surat Al-A'raf ke-7 ayat 30 ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.